إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. Saya katakan, jika ini adalah pada abad ke-7 dan yang sebelumnya, maka apa yang setelahnya jauh lebih besar kerusakannya. A'zamu fasadan kama huwa al-waqi', sebagaimana kenyataan yang terjadi. Mengapa beliau menyatakan bahwa itu abad ke-7? Karena itu nukilan dari siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah di abad ke-7 sudah berkata bahwa kerusakan di zaman beliau di abad ke-7 lebih dahsyat daripada kerusakan di masa jahiliyah. Maka kata pensyarah, itu di abad ke-7. Bagaimana kira-kira di zaman-zaman setelahnya? Tentunya jauh lebih besar kerusakannya. Asyari di abad keberapa? Hah? Kamu buka kitab pertama. Hah? Lahir Syekh Abdurrahman atau mungkin sebelumnya Syekh Sulaiman. Lahir tahun 1385, meninggal tahun 1393. Berarti abad keberapa itu? Satu abad berapa tahun? 100. Berarti kalau 1380 itu abad ke-14. Itu di zaman beliau. Di zaman penulis abad ke-14. Tentunya di zaman Ibnu Qayyim abad ke-7 seperti itu rusaknya. Apalagi di zaman setelahnya, di zaman kita abad ke-14. Lebih parah lagi. Itu di zaman Syekh Sulaiman dan Syekh Abdurrahman. Bagaimana di zaman kamu dan saya? Abad keberapa sekarang? Hah? 2000 berapa? Hah? Sekarang 1000 berapa? 1400? Lebih. Hah? Berapa? Baik. Berarti sudah abad ke-15. Abad ke-15. Ini tadi 13 lebih berarti abad ke-14. Kalau 14 lebih berarti abad ke-15. Apalagi di zaman kita. Di abad ke-15 ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Qawluhu wa annahu sayakunu fi ummati kaddabun 30. Dan nanti akan terjadi. Ini kembali kepada hadis. Kata Nabi SAW. Akan terjadi pada umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Masing-masing mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Al-Qurtubi berkata, Imam Al-Qurtubi, wa qad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadis Hudzaifah. Dan telah datang jumlah mereka secara tertentu, muayyanan, di dalam hadis Hudzaifah. Qala Rasulullah SAW, yakunu fi ummati kaddabun. Dajjalun sab'un wa ishruna minhum arba'u niswah. Dalam hadis Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan muncul pada umatku pendusta-pendusta, para dajjalun. Kalimat dajjal kalau disebutkan dengan jamak maka maknanya kadzabun, pendusta-pendusta. Tetapi kalau disebutkan dengan mufrad dan dengan alif dan lam, maka sudah muayyan, tertentu, yaitu dajjal yang akan muncul di akhir zaman, yang matanya rusak sebelah, seperti anggur yang busuk, atau seperti kismis, matanya yang sebelah, yang begini, yang begitu, yang sudah disifati dengan sifat-sifatnya, di dalam hadis-hadis tentang dajjal. Jadi dajjal ada lughatan, ada ta'yinan. Kalau lughatan semua pendusta bisa disebut dajjal. Maka di sini yang dimaksud adalah sama kadzabun. Kadzabuna dajjalun. 27. Jumlahnya 27 orang. Arba'a minhum niswah. 4 di antaranya perempuan. Akhrajahu Abu Nuaim. Demikian dikeluarkan riwayatnya oleh Abu Nuaim dan dikatakan hadza haditsun gharib. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini jayyid. Kata Ibnu Hajar, pakar hadis, wa sanaduhu jayyid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa haditsu Tsauban ashahhu min hadza. Sedangkan hadis Tsauban lebih sahih dari ini. Lebih sahih dari hadis Abu Nuaim ini. Yaitu menyebutkan 30. Berkata Al-Qadhi Iyad, udda man tanabba'a min zamani Rasulullah SAW ilal an. Telah dihitung apa yang diberitakan tentang para nabi-nabi palsu ini dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Mimmanustuhira bidzalik, di antara yang terkenal dengan pendusta yang mengaku nabi, wa urifa yang diketahui dan dikenal, wattaba'ahu jama'atun yang diikuti oleh banyak orang, ala dalalatihi atas kesesatannya, fa wujida hadzal 'adad fihim, maka ternyata terkumpullah sejumlah itu. Wa man tala'a kutubal akhbar, dan siapa yang mencari membahas kitab-kitab sejarah, al-akhbar berita-berita, wa tawarikh sejarah-sejarah, 'arafa sihhata hadza, akan tahu benarnya ucapan nabi ini. Baik. Ini barakallahu fikum mirip dengan apa yang disebutkan tentang perpecahan umat. Menjadi berapa? Hah? Perpecahan umat menjadi 73 golongan. Sebagian para ulama menghitung apakah jumlahnya sudah 73? Satu tulisnya 72. Mengapa? Karena yang satu jelas ahlu sunnah. Karena Nabi menyatakan satu yang selamat. Kulluhum finnar illa wahidah. Berarti yang wahidah sudah tahu. Yang sesat, apakah sudah sampai 72? Jumlahnya? Kalian bisa baca beberapa kitab. Ada kitab Al-Milal Wanihal. Aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman. Jadi kelompok-kelompok sesat di situ dibahas. Ada kitab pula Al-Farq Bainal Firq. Perbedaan antara firqah-firqah. Itu juga aliran-aliran. Sebagian para ulama menghitungnya sudah 72. Ternyata zaman berikutnya muncul lagi satu. Muncul lagi satu. Maka barakallahu fikum. Belum tentu sekarang sudah sempurna 72. Bisa jadi baru sekian nanti di masa-masa mendatang akan muncul lagi kelompok berikutnya. Iya kan? Sehingga yang penting adalah yang satu ini, yang selamat. Yang tidak sama dengan al-wahidah, yang tidak sama dengan satu golongan selamat ini, maka berarti semua sesat, selesai. Ya. Mau sudah sampai 60, 70, atau masih 60 sekian, wallahualam, tidak wajib untuk kita tentukan. Demikian pula di dalam hadis yang sedang kita bahas. Dajjalun kadzabun 30. Ada ulama yang menghitung bulan-bulan sudah sampai 30. Ternyata setelah beliau wafat bertahun-tahun, bukan sebentar, 100 tahunan, muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadianiyah. Pengikutnya banyak, hampir seluruh dunia ada pengikutnya. Berarti itu masuk dalam hitungan kadzabun. Berarti 31 dong. Iya kan? Sehingga tidak harus sekarang ini sudah 30. Mungkin baru sekian, nanti akan bertambah lagi. Yang penting bagi kita ahlus sunnah adalah beriman bahwa ucapan Rasulullah SAW benar, akan muncul nanti kadzabun. Yang sudah diketahui sekian, wallahu ta'ala alam, apakah akan muncul lagi, kapan, di mana, saya tidak tahu. Yang yakin, yang pasti, akan berjumlah 30. Atau 27 itu riwayat yang di bawahnya. Karena yang lebih sahih, 30. Tabarakallahu fikum. Kalian saya kasih tugas untuk mencari tokoh-tokoh kadzabun yang mengaku Nabi sepanjang sejarah. Sudah berapa? Yang gak ada ceritanya, gak ada kisahnya, gak perlu ditulis. Yang ada kisah ringkasnya. Fulan, di sini, begini, ringkas saja. Saya bantu satu. Musailamah Al-Kadzdzab. Kalian pasti tahu kan yang itu. Enam. Dan muncul lagi Tulaihah Al-Asadiyah. Perempuan. Muncul lagi setelah itu tokoh-tokoh pengaku-pengaku Nabi. Tahun berapa, di mana, kapan sejarahnya, dan bagaimana berakhirnya. Itu saja. Lebih banyak, lebih bagus. Dari sejarah-sejarah. Dari dulu sampai sekarang. Tidak mengapa kalian masukkan Mirza Ghulam Ahmad. Yaitu aliran Qadianiyah. Baik. Jangan lupa, masing-masing. Bukan kelompok. Masing-masing mencari. Kembali kepada kitab. Wa qala al-hafiz qad dhahara misdaqu dhalika fi zamanin nabi. Telah muncul pembenaran hadis tersebut di zaman Nabi. Muncul kadzdzab, yaitu Musailamah al-Kadzdzab bil Yamamah. Dan muncul pula Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Wa fi khilafati Abi Bakrin, dan dalam khilafah Abu Bakar muncul pula Tulaihah Ibni Khuwailid fi Bani Asad Ibnu Khuzaimah. Maka disebut dengan Al-Asadiyah. Tulaihah Al-Asadiyah. Muncul pula Sajah dari suku Bani Tamim. Wa qutila Al-Aswad qabla an yamuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Ini maksud saya. Berakhir dibunuh di sana. Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh pula di zaman khilafah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa taba, dan bertaubat Tulaihah Al-Asadiyah wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Wa nuqil anna Sajah tabat aidan, bahwa Sajah juga bertaubat. Thumma kharaja Al-Mukhtar ibni Abi Ubaid Al-Thaqafi. Baik, nama-nama yang sudah disebut ini bantuan buat kalian. Kalian kisahkan sedikit saja. Bagaimana kisahnya, di mana letaknya, ini di Yaman, apa di Hijaz, apa di Iraq, apa di Nam, apa di Mesir, dan seterusnya. Muncul Mukhtar ibni Ubaid Al-Thaqafi. Wa ghalaba 'ala al-Kufah, dia berhasil menguasai Kufah di awal khilafah Ibn Zubair. Fa azhara mahabbat ahli al-bait, awalnya menampakkan kecintaannya kepada ahlul bait, ini seperti Syiah. Wa da'a an-nas ila talabi qatalat al-Husain, kemudian mengajak manusia untuk menuntut balas kepada pembunuh Husain. Fatattabi'uhum, maka dia diikuti oleh pengikut-pengikutnya karena dianggap pencinta ahlul bait, pembela Husain. Faqatala katsiran mimman bashara dhalika wa 'ana 'alayh, dan dia banyak membunuh orang yang melawannya. Wa 'ana 'alayh, dan dia mendapatkan dukungan. Fa ahabban nas, akhirnya dia disukai oleh manusia. Thumma da'an nubuwah, akhirnya ngaku nabi. Wa za'ama anna Jibril alaihi salam ya'ti, dan mengkhabarkan bahwa Jibril alaihi salam mendatanginya, memberikan wahyu kepadanya. Lihat, berakhir dengan mengaku nabi. Wa minhumul Harits al-Kadzdzab, juga berikutnya muncul Al-Harits Al-Kadzdzab. Kharaja fi khilafati Abdul Malik ibni Marwan, dia keluar di zaman khilafah Abdul Malik ibni Marwan. Faqutila, dan terbunuh. Wa kharaja fi khilafati Bani Al-Abbas jama'atun, dan keluar di masa khilafah Abbasiyah jama'atun, satu kelompok lagi, bukan satu orang, beberapa orang pengaku nabi. Itu yang harus kalian cari. Barakallahu fikum. Wa laisal muradu bil hadis man idda'an nubuwati mutlaqan, fa innahum la yuhsuna kasratan. Tentunya yang dimaksud bukan semua pengaku nabi dihitung. Kalau semua pengaku nabi secara mutlak dihitung, la yuhsuna kasratan, enggak akan terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang gila di belakang rumah ngaku nabi, ada orang gila di perumah sana ngaku nabi juga. Terlalu banyak kalau mau dihitung. Ada juga orang stres di Makassar sana ngaku nabi juga. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak setiap pengaku nabi mutlak dihitung. Likauni ghalibuhum yansha'an junun au sauda, karena kebanyakan mereka yang mengaku nabi yansha'anil junun, terbentuk karena kegilaan. Junun, stres. Majnun. Au sauda, atau kerasukan jin. Maka itu pun tidak masuk. Orang kalau kerasukan jin ngomongnya macam-macam, aneh-aneh. Itu juga enggak dihitung. Wa innamal muradu man qamat lahu syaukah. Tetapi yang dimaksud 30 orang tadi adalah yang benar-benar memiliki kekuatan, memiliki pengikut. Syaukah, kekuatan. Wa badalahu syubhatun, dan memiliki syubhat-syubhat yang merkayani. Itu bahasa daerah, percaya. Syubhat-syubhat yang membuat orang tertarik dan percaya. Ada yang katanya punya mukjizat, padahal sihir. Ada yang katanya punya syubhat, yaitu ayat Al-Quran. Bahwa Allah berfirman, kata Mirza Ghulam Ahmad, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya dan semua para Rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya beriman dengan Nabi, Nabi, Nabi, Rasul, Rasul, Rasul sepanjang masa. Dan juga beriman bahwa Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, cincin para nabi, kata Mirza Ghulam Ahmad. Apa khatim? Cincin kan? Maka ada cincin di sini, cincin kenabian. Hah? Karena beliau yang paling besar, seperti cincin di tengah rantai para nabi. Di tengah rantai para nabi ada cincin khatim al-anbiya, nabi paling besar. Bukan berarti nabi-nabi kecil berhenti, ada nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Ini syubhat namanya. Apa ini namanya? Syubhat. Dari nabi-nabi-nabi kemudian cincin besar, terus habis itu nabi-nabi lagi. Maka tidak mustahil ada nabi berikutnya, termasuk saya. Gitu. Itu syubhat namanya. Banyak yang percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad. Dia punya kitab, dia punya buku, dia punya pengikut, dia punya tulisan, dia punya sejarah, dia punya sampai pernah mengadakan pameran di sini. Sejarah kenabian sampai Nabi Mirza Ghulam Ahmad ini tadi. Itu Muhammad SAW. Saya Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, dia katakan saya Ahmad. Yang Allah janjikan akan datang nanti Nabi setelahku namanya Ahmad. Kalau itu kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi besar. Saya juga Nabi. Itu namanya syubhat. Sehingga barakallahu fiikum. Padahal makna khatim bukan cincin seperti kata Mirza, seperti kata Qadianiyah. Makna khatim adalah penutup stempel. Kalau seorang bikin produk yang di botol, zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Sekarang sudah banyak yang modern. Itu kemudian dicelupkan lilin. Let, begitu. Lilinnya beku. Maka itu sebagai segel. Kalau botol itu dibuka, lilinnya pecah. Artinya sudah tidak ori. Sudah tidak original. Sudah dibuka oleh orang. Lilin tadi itu namanya khatam. Namanya apa? Khatam. Satu. Juga makna khatam adalah ketika ada surat perjanjian. Sepakat? Sepakat. Kemudian distempel dengan cincin yang bertuliskan tulisan-tulisan tertentu. Dipukulkan ke surat tadi. Jebret. Apa namanya itu? Khatam juga. Dan itulah makna yang dimaksud Rasulullah SAW adalah penutup pada Nabi. Stempel terakhir, selesai setelah itu. Tidak ada lagi Nabi. Tafsirnya dari hadis yang sahih. Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Kata Nabi, akulah penutup para Nabi. Dan tidak ada Nabi setelahku. Ini dibawakan di sini. Hadis tersebut. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di. Itu menafsirkan ayat. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa makna khataman nabiyyin? Hadis yang menunjukkan. La nabiyya ba'di. Wa inna yanzil Isa ibni Maryam fi akhir zaman. Hakiman bi syariati Muhammad SAW. Usallian ila qiblati. Fahuwa ka ahadi ummatihi. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.